salah kon dosanya tani benadem koyo dek wingi mbok wis aja sujono aja nyekso roko tresno kuwi mesti ana kodho. Sing neng dodong enggal dilarang no yo ben tentrem koyo dek semono Terima kasih.